لله. أسألك في أن لك الحمد لله يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم بعرف رسولنا محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالات الرابعة عشرة utai makalah kang kaping 14 iku an Abdillah Al-Antaki sangka Abdullah Al-Antaki rahimahullah qala dawu sapa Abdullah dawu khamsun hunna min dawail qalbi khamsun utai barang lima hunna iku utawi khamsun khamsun hunna min dawail qalbi khamsun utawi iki ana barang lima hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati inda kuswatihi nalikane atose kolom wahadil khumsatu tawi ikilah barang limo makhudatun din alap dijubuk mingkalami Sayyid al-Jalil Ibrahim al-Khawas sangking dawe as-Sayyid al-Jalil Ibrahim al-Khawas kama kau dina berkara dakar orang nyebut ing masopan nawawi manawi fit tibian ing dalam kitab tibian wazah dalam nambai sopa ba'dun sebagian ulama hadil khumsati ing atase ikilah limo nambai asya ing bro-bro berkara kasih rotan ing kangakeh lakin ba'duha tetapi ini itu sebagiannya khomsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha yang dalam khomsah maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya lima tapi yang tidak lima itu semakna dengan lima yang sudah disebut ulama ini siji termasuk berhati-hati mujala satu sholihin yaitu ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh ayil khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh maknane e huduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong saleh-saleh. Terus lungguh be wong saleh maksude lungguh pas ngaji gini ku huduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asumtu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil kha'idin. Sanggeng wong sing slurup. Slurup ku maknane tenanan fil batin ing dalam barang batin. Dadi ngancani wong soleh, menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor loro maca Qur'an. Oleh maca bitadaburi lan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bita'atil koli ni kelawan mu jupuk sing sidik minal halal di sangking barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadari. Fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal yu roksul kuli iku dadi pokok songkos kabehane ibadah. Li annahu li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku somadangi apa aklul halal madangi alkol baing ati. Nah ati ku sepadang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jali ya mongko dadi pertelo apa mir'atul basiroti. Apa kacamata hati. Mir'atul basiroti. Nah kaya kuna maknanya koco bergolone ati. Koco ngilon ya. Nak pakanan halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang. Iso nopo ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingmu. Dadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng atau saking rek. Saya kira mana ni gereng, nampak jenenge. Pokoknya kocok dadi burem. Al muwarisi kang nyebab no lil koswati maring atau sehati. Wafil hadis lan iku tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa ana dawuh salah su khisalin turisul koswa. Salah suhi solen dia ono tolong tingkah itu risu iku so nyebab no opo salah suhi solen al koswata ing atau siati atau fil kolbi ing dalam hati. Cici hubuto ami seneng mangan, wahubu nomi lan seneng turu, wahubu roha seneng istirahat. Iges gue mlebu kabe, seneng mangan, seneng turu, seneng santai, bermangan rokok, engkau warek turu, mlebu kabe, engkau mari hati apa? Atos. Maksudnya wis atos tambah atos ora kok songko atos dadi atos. Untung ngijak ngaji, mujalatus solihin no. Cek ngumpul yang soleh-soleh. Pokoknya utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obati atiku jumeneng ning bengi. Eh salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat batal istiqodot isa usah melek menanami sang itu. Maksudnya ojo kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kancen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah papat ngilir rong apa? Isa enggak blek jenenge. Masa setengah papat urung napa? Isa. Wa tadur ulan DPDP ne pangeran inta sobahi nalikane mah esuk ae inta kurbi tegese mah marki esuk. Ae tadur ul baki tegese DPDP ne wong sing nangis. Nangis-nangis tenan fi awakhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li annahu li anna akhiral laili ku waktu tajaliyati ku waktu muncule tajaline pangeran, waktu tajali, waktu muncule rahmat-rahmati Allah. Wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatala nambahi sobadum sebagian ulama termasuk Bati-ati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa zikral mauti lan eling mati. Wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati. Ziarah kubur, mesti delok kuburan itu. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan, anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping songo ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya engko pangeran dhewe sing ngitung piye ku totalane piye. Sing ziarah ya apik, kelayabane ku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku merem. Kau delok patok mok setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh di. Gak jujur ya. Ya sesuai tong dhewe engko pangeran pirsa. Kemko disepuro, ora disepuro ya keben-ben menjen salah kok disepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabirar hale wong sing ngalap teladan bi hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lha iki aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadata man nanyekseni wong finnazi ing dalam kelerek-kelerek iku sini sih. Dadi oh nak Mustafa kelerek-kelerek delok gini ya iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Jadi nak ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakit napa sakit mun nazak ku yo lara napa ditelok nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok yes mosok wong nazak njen yo lara tenan niku nak didelok malah lara meneh malah dadi serausane niku mok tambahane ulama tapi mboten cocok kula mesti sanut sing wae sing ora usah tambahan dadi cukup apa napa mujalah satu solihin qiraatul Quran ikhla'ul batin qiyamul lail wa tadarru' napa intasab. Wal maqala al khamisat asar tadi mun maqalah normal ya niki sing wal maqala al khamisat asar maqalah sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir itu ada 5 cara atau 5 model. Kala dawa sapa aliyun karama wa wajah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawa al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dahapat mengkonalikannya ilang apa fikrah fala yudho atam mengkorano padang mujud lahu kedua kolam wafil khobar ini aku tetap dalam hadis dan ada wa tafakuru saat ini utai mikir sak mongso lagi saya ini maknanya sak jam aku tenan borah maksudnya sak aku sak jam disini rana jam wa tafakuru saat ini mikir sak nopo mongso aneh-aneh oke saya ini khairan wa yape min ibadah di siti nasanatan dinbang ibadah binan sudah tahun

Wes mutawife ngerangno, kemenak ngerangno, kiai tanggane ngerangno. Wes ngono diomongi. Eman bu ya wes bayar larang gak sah. Lha iku sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi sing terakhir iku. Wes bayar larang. Tapi nek ngerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ae wong salat ae. Ora bayar sembrono. Ya eling-eling. Dadi maknane mikiru enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i, kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik yen nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu, wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim kalau dalam bahasa. Tak nak wali ini Indonesia kan gak kadang rambutnya gondrong terus atau wadus terus ono maklar umate darani solat ini Mekah nu sih sudah di wali. Wah rukun ini dah kok pinggir segoro terus kluna jupo tegesan terus muni iku ngaji ini benar Khidir. Tapi sing ngomong wakai ojo siji loro Mustafa WA. Telah ketemu wali baru rambutnya keriting sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu orang ngutuk tak pancen wali. Wali kok amin yang parah. Tapi nak jari sing percaya. Oh orang Nabi Khidir kan senangnya bigger skoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya itu anda tegdir. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang tritis. Misalnya Mustafa milihnya parang tritis. Roh wong buka aurat dikandani. Bu, niki hisape berat diklambeni lah, diklambeni, diwarahi cara ibadah, syukur-syukur gelem diwayo, urutannya, urutannya jelas, kefekiannya itu jelas. Jadi, ya sok ape, pokoknya intinya ulama itu ape. Ayo, milih jadi ulama apa jadi wali? Ayo, milih jadi ulama wali? Masalahnya pilih am ora tetep ra kasil bismillah tetep ra kasil. Ora iso kabeh. Mulan kula nu ana wong aku jek eling betul dhewe bapak. Wong terkenal dadi wali, mek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman ihya. Syukuran kepengin sanad saking jenengan. Kula tak maos ihya teng ngarep jenengan. Baca. Saya kemarin diundang di Pondok Pelosok juga baca Ihya. Terus beberapa Gus, beberapa putra kiai, Gus kepen kula untuk sanad Ihya ageng jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kita apa. Terus setelah baca Ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan cara bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah, terkenal wali ora wong gawe toko eling kuwe. Dungane mandi mbah iki. Kalau minta template 10 juta, dungane bagus. Yo yo, Masya Allah, mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia lah maksudnya, wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Kok Syekh Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedino ngorek kitab 13. Iku termasuk nahwu. Memang sama Syekh Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bari kemahan pitik mulai. Iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ngene iku. Syekh Abdul Qadir ora men manakipan wae. Syekh Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dhekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah lah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan. Istafala yastafilu istifala. Dise eling Mas. Ayo fa'ala yafailu. Tafila, naaf ala yufilu. Alan sawo celing. Betina yang mana? Jadi nak murid-muridnya yang nak betina yang ruame. Faroha yufarihu tafrihan tafrihan. Jadi mana betina? Masa ngerepot tak semua lagi ibu doa paling malah pikir. Masa yumasu. Nah itu sagi ini mesti London. Mereka ribet. Oleh tasrifan harus kena muktal lah. Apa? Mudoaf. Nggak harus mesti mikir. Orang pinter lah mesti mikir. Lam yartada apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo, oke, nak moco lam yartada apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro, nak songko madi irtada yartadi. Berarti kan nakis ya'i, berarti lam yartadi. Mergo khatfu harfil illat, mergo partainya mangkos. Tapi songko irtada yartadu, berarti macamnya lam yartada. Perkaranya mudo. Mudo.

repot repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Sadri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ilar rofiqil ala, saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu, saya berani ya setelah saya nakriri. Karena itu, ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah khatam watok. Khatam watok, beliau hafal, baru ke Medina nyari Imam Malik. Orang kok orang hafal juga. Sangu deh nih. Sangu hafal, maksudnya sangu hafal, paham lagi ngaji Imam. Dan ini senengnya aku, kowe hafal jalalain, usah alim terus ngaji nih. Masya Allah, kowe apa nikmati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misalnya ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong to tersinggung to. Kita ya do santai. Ah, sekadar harga diri. Mulane kula gojel ku gak haram karena wis sing digojel ora di harga diri ya santai. Saking ngapi atine menoh. Dadi gak gampang gelo. Kol bin Salim. Jadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin fita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Munir, saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa, kok Mbah Munir rofa, saya nasob Mbah Munir nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat rekib rofa, kok Mbah Munir mau cejer, berarti tekem cek kuali. Rofa kok menculat cejer, kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok comin. Itu kan terlalu, mana-mana nih, wong min itu dari, kan kaca ya kakean, dul-dul apa? Paham apa? Yang repot, hilangan titik hayatun, ulo padahal tulisannya khabatun, biji mulanya jadi guyonan, salah titik jadi mati ada murid itu gobloknya rakaruan dikandani guru nih, khabatun sauda dawaun mingkuli jadi biji hitam iku dawa un mingkulida. Jinten apa? Hitam. Kita pede ini hayatun sauda. Oh, dawa un. Wah, akhirnya gue liat ulo ireng. Lah, yang jenis ireng gue kobra. Oh, yang ijazah ini. Kita pede apa? Hayatun sauda dawa un mingkulida. Jadi maknanya ya utawi ulo sing ireng iku dawa un. Bareng golek ireng tenan, dene PDW nyekel obat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitabe obat. Nek hayatun niku obat, cekel dicokot wis takobala wa minamikum ya kok. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dadi salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun mingkulida utawi apa? Habba itu biji sing ireng. Kita pede ne. Hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus e. Mane bener ki ngaji mbek guru ni bener. Dadi nek kitab salah tak benerno. Tetep mambu lho ana kitab tulisan salah mambu. Yo, gelem ta ora ayo ngaji sorokan. Kepento ilmu, pento isin. Kemungkinane yo. Golek isin yo haram. Serusah-serusah-serusah semari perkara tok wis. Malaras. Kok usah jeng yo. Wis ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis wae poine naik. Yo sing seneng ulama yo karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno apa Islam. Sementara wong sufi-sufi yo sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwe apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten ibadah pinten suwidak taun. Yo mesti wae lah misale kowe swarga swarga ae misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong keriting gelem. Wong gendut gelem.